Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dapat bertemu dalam majlis ilmu dalam seri kajian muamalah berkaitan dengan muamalah muasirah, muamalah kontemporer, yang mana pembahasan kita dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Pembahasan kita sudah sampai tentang riba. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui sejarah riba, pengertian dari riba, kemudian dalil-dalil tentang riba dan hukum riba. Kemudian kita juga sudah menjelaskan sedikit perbedaan antara hutang piutang dengan investasi, yang mana pada pertemuan sebelum tersebut perbedaan antara hutang piutang dengan investasi, yang mana di antara bentuk riba jahiliyah yang sudah kita jelaskan dahulu bahwa mereka memberikan uang, contohnya 100 dinar untuk modal usaha, kemudian akan dikembalikan misalkan dalam 1 tahun, dan setiap bulannya si pengelola atau orang yang akan mengelola uang tersebut akan berikan 2 dinar atau sesuai dengan disepakati, kemudian pada akhir tahun uang 100 dinar tersebut dikembalikan. Dan ini adalah riba jahiliyah. Ya, pada hakikatnya ini adalah hutang piutang, yang mana walaupun banyak di zaman sekarang orang-orang menamakan ini adalah investasi, tetapi perbedaan investasi sesungguhnya yang di dalam Islam bahwa tidak boleh adanya pernyataan modal kembali utuh. Kalau ada pernyataan bentuk investasi atau pengembangan harta mensyaratkan bahwa modalnya kembali utuh, maka sesungguhnya hakikatnya adalah hutang piutang. Dan yang mereka sering menamakan keuntungan yang diberikan per bulannya ini adalah riba. Ini adalah bentuk di antara bentuk riba jahiliyah yang sudah kita jelaskan. Maka dalam pembahasan kita malam hari ini, kita akan membahas tentang menanggapi teori yang menghalalkan riba. Artinya, masih banyak di kalangan kaum muslimin yang sekarang ini mereka terpengaruh dengan teori-teori yang seolah-olah teori ini benar, yang mana teori ini menghalalkan riba. Banyak kaum muslimin yang tertipu dengan teori ini. Oleh karena itu perlu kita membahas masalah teori ini dan bantahannya, sehingga tema kita bantahan terhadap penghalalan riba. Yang mana di akhir sesi pemaparan materi nanti, setelah selesai, kita akan masuk pada sesi kedua, yaitu diskusi dan tanya jawab yang berkaitan dengan tema maupun di luar tema, selagi masih bermasalah, selagi masalah muamalah maliyah. Jadi kita sudah tahu bahwa dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas bahwa riba itu dijelaskan hukumnya haram. Ya, bahkan Allah mengancam pelakunya dengan kalau tetap kembali melakukannya dengan faulaika ashabun nar. Ayat surah Al-Baqarah 275. Faman ada, siapa yang tetap kembali melakukan riba, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka mereka kekal di dalam neraka. Ini jelas-jelas menunjukkan azab yang pedih, yaitu kekal di neraka disiksa oleh Ta'ala, begitu lama disiksa. Kemudian juga bahkan terakhir yang kita sampaikan tentang hadis Nabi, seluruh orang yang berpartisipasi dalam terlaksananya suatu akad riba, maka mendapat kutukan jauh dari kasih sayang Allah, tidak dicintai oleh Ta'ala. Karena doa Rasulullah SAW, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihum sawa. Rasulullah SAW mengatakan, berdoa kepada Allah, Allah melaknat pemakan, pemberi, penulis, saksi dalam riba. Mereka seluruhnya sama. Ya. Jadi semua yang ikut serta dalam akad riba langsung mereka hukumnya sama seluruhnya, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi seorang muslim betul-betul harus tunduk kepada Allah dan tunduk kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus meyakini bahwa ini adalah haram. Ya, riba itu adalah haram. Nah, banyak kaum muslimin meyakini bahwa riba itu haram. Tetapi banyak kaum muslimin tidak mengerti riba itu seperti apa. Ya. Maka dan bahkan banyak kaum muslimin yang ada mereka terpengaruh dengan orang-orang non-muslim yang menghalalkan bentuk-bentuk riba yang sudah jelas-jelas ini adalah riba. Jadi penghalalannya ada yang betul-betul kebanyakannya kaum muslim itu terkena subhat. Ya. Maka maka oleh karena itu perlu kita menjelaskan bantahan-bantahan dan makin jelas bagi kita apa itu bentuk-bentuk riba, dan kita jangan sampai termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah di dunia dan diazab di akhirat nanti. Na'udzubillah min zalik. Nah, teori-teori ini yang nanti akan kita ketahui awalnya dahulu sudah dipikirkan oleh ahli ekonomi barat, karena dalam agama mereka Nasrani pun bahwa riba itu diharamkan, sehingga pihak gereja pun mereka selalu mengingatkan akan bahaya riba. Ya. Nah, kemudian para ekonomnya pun memikirkan teori-teori yang seolah-olah riba ini seolah-olah menjadi halal dan dia adalah unsur keadilan. Ya. Dan itu yang sekarang kaum muslimin pun banyak terpengaruh dengan teori-teori ini. Ya. Maka yang pertama, subhat yang ada tentang penghalalan bolehnya mengambil keuntungan dari uang yang dijamin akan kembali, atau istilahnya hutang piutang. Ya, yang pertama dengan teori yang mengatakan bahwa uang yang ada saat sekarang ini lebih bernilai dari uang yang akan ada satu bulan atau tahun depan. Ya. Jadi secara naluriah uang yang ada sekarang ini, ya, para manusia, orang-orang akan lebih mengutamakan yang ada sekarang dari uang yang akan ada belakangan. Ya. Jadi itu mereka berusaha membuat sebarnya bahwa uang yang ada sekarang ini lebih bernilai dengan uang yang ada akan datang. Yang kedua, bahwa uang ini, uang kartal, mengalami inflasi atau harganya yang turun ketika nilai mata uang itu akan turun dibandingkan dengan pada waktu berikutnya, ya, waktu yang akan datang untuk membeli barang yang sama. Misalkan uang 100 ribu di hari ini kita dapat membeli misalkan baju, ya. Untuk waktu 5 tahun ke depan, maka harga baju tidak bisa lagi pasarannya kita dapati dengan harga 100 ribu. Dan itu akan setiap tahunnya ada inflasi, ya. Dan kita sering menyampaikan bahwa dahulu, ya, ketika tahun 80-an uang jajan saya sekolah itu hanya 100 rupiah dan itu sudah berlebih dari kebutuhan saya, ya, 100 rupiah tahun 80-an, 86, 87. Dengan 100 rupiah sudah bisa membeli ketupat sayur, sudah bisa membeli es lilin, ya. Sekarang 100 rupiah tidak ada nilainya. Ketupat sayur berapa sekarang? 8.000, 10.000. Jauh berapa kali inflasinya? Ratusan persen. Jadi mereka teorinya mengatakan bahwa uang saya yang ada sekarang ini kamu pakai itu mengalami inflasi. Jadi boleh dong adil bahwa menyesuaikan inflasi yang ada setiap tahunnya, ya. Jadi saya lebihkan memintanya kepada kamu disesuaikan inflasi setiap tahunnya. Nah, lebih-lebih dikit nggak apa-apa lah, ya. Maka alasannya untuk menutupi nilai inflasi atau turunnya nilai mata uang, ya. Misalkan kamu pinjam uang sama setahun, satu tahun, maka saya minta 10%-nya pertambahannya sebagai menutupi inflasi uang saya nanti. Karena uang saya sekarang misalkan kasihkan 1 juta, 1 tahun lagi 1 juta ini turun nilainya, sehingga berhak dong saya minta nilainya lebih dari kamu agar saya tidak dirugikan. Seolah-olah adil, tidak? Seolah-olah adil alasan mereka ini, subhatnya, yang sering terjadi pada kaum muslimin. Maka jawabannya, ya, perlu kita ketahui sebenarnya yang menyebabkan inflasi pada mata uang itu sendiri adalah faktor utamanya dari suku bunga itu sendiri, ya. Kenapa terjadinya inflasi? Karena suku bunga itu sendiri yang menyebabkan inflasi. Karena apa? Ketika para pengusaha untuk memproduksi produk-produk mereka, maka mereka mendapatkan dana dari pembiayaan-pembiayaan perbankan yang mana ada suku bunganya, ya, ada suku bunganya. Para pedagang tentu tidak mau rugi. Mereka menjadikan suku bunga ini juga bagian dari kos, biaya untuk memproduksi barang. Sehingga barang yang kita beli tersebut sudah ada juga tanggungan suku bunga pada barang tersebut. Ya, kalau tidak ada suku bunga maka barang tersebut tidak ada biaya suku bunganya, paham? Jadi yang menjadikan barang tersebut mahal karena sudah dimasukkan biaya suku bunga di sana, sehingga dia lebih mahal harganya dari tidak ada suku bunga. Ya. Maka kalau dia, kalau seandainya suku bunga naik, maka barang-barang akan naik. Paham ya? Kalau seandainya suku bunga naik, pasti barang-barang akan naik. Sehingga apa? Nilai mata uang menjadi turun. Jadi inflasinya itu disebabkan oleh suku bunga itu sendiri. Jadi penyebab hilangnya nilai mata uang, berkurangnya, karena riba itu sendiri. Suku bunga itu adalah riba, karena dia pertambahan dari dana yang diberikan. Ya. Jadi itulah yang menyebabkan terjadinya inflasi itu sendiri. Ya. Nah, kalau seandainya uang tersebut tidak diberikan kepada orang yang dipinjami untuk modal usaha, tetap saja nilai uang itu terjadi inflasi. Walaupun uang tersebut tetap di tangan pemilik uang tersebut, tidak dia pinjamkan, ya, maka tetap nilai inflasinya turun. Kenapa inflasi itu dibebankan kepada orang yang meminjam? Ya. Kenapa harus dibebankan pada mereka? Sedangkan uang itu juga pada dirimu tetap dia akan nilainya kan turun. Kemudian bantahannya lebih tepat, yang adil itu, kalau ingin betul-betul adil, terkadang terjadi deflasi, yang mana barang-barang itu harganya turun. Ya, terjadi deflasi, barang-barang jadi turun. Misalkan, ya biasanya kalau terjadi penurunan barang karena barangnya banyak. Misalkan Allah berikan karunia bahwa hasil panen raya, misalkan panen raya, buah-buahan, sayur-sayuran, maka terjadi nilai mata uang itu naik. Untuk membeli 100 ribu itu, yang sebelumnya, sebelum panen raya, mungkin hanya dapat 10 kilo, sekarang bisa turun menjadi 20 kilo. Ya kan? Maka seharusnya bagaimana supaya adil? Supaya adil, ketika terjadi deflasi, maka harusnya apa? Berkurang juga uangnya. Paham maksud saya? Kalau misalkan hutangnya karena alasan inflasi, dalam setiap bulan dikenakan biaya tambahan bunganya misalkan 2%, maka ketika deflasi juga harus dikurangkan hutangnya, karena nilai mata uangnya naik dari tukar dengan barang. Tetapi apa yang terjadi? Tidak. Tetap yang memiliki uang maunya untung saja. Ketika terjadi deflasi, kenaikan mata uang, mereka tidak mau. Berarti ini apa? Tidak adil. Ya, berarti ada unsur kezoliman di sana. Nah, ini untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwa boleh meminjamkan uang, atau alasan mereka seringnya investasi, bukan meminjamkan. Ya, tapi kesalahannya investasi, mereka berpikir bahwa yang namanya investasi tersebut, menurut mereka uangnya tetap utuh kembali. Nah, ini ada satu kesalahan. Pada hakikatnya itu bukan investasi, itu hakikatnya adalah pinjaman, yang mana dijamin uangnya kembali. Tetapi keuntungan yang diberikan setiap bulan itu adalah bunganya. Ya. Nah, jelas bahwa ini bukan suatu keadilan tapi suatu kezaliman. Yang kedua, subhat yang sering juga terdapat pada kaum muslimin yang menjadikan mereka menjadikan seolah-olah riba itu halal, dibolehkan, adalah suatu keadilan, yaitu dengan mengatakan bahwa waktu memiliki nilai sebagaimana nilai yang dimiliki suatu barang. Ya, nilai yang dimiliki suatu barang, misalkan nilai pada baju 100.000, maka waktu juga memiliki nilai. Ya. Maka bunga yang diberikan oleh debitur adalah sebagai imbalan nilai waktu dari uang yang dipinjamkan. Ya. Nah ini makanya ada istilah time is money, waktu adalah uang. Maka mereka mengatakan waktu itu bernilai uang. Ya. Mereka mengatakan waktu itu adalah bernilai uang. Maka tanggapannya tidak benar bahwa waktu itu memiliki nilai, yaitu nilai uang seperti barang dan pada jasa. Kenapa? Sehingga tidak berhak dengan waktu itu saja dia memiliki uang, ada nilai uangnya. Kalau begitu tentu orang-orang yang banyak waktunya kosong, banyak uangnya berarti. Ya. Banyak waktunya kosong berarti orang yang paling banyak uangnya. Dan bantahannya, ya. Yang benar itu bahwa waktu itu memiliki nilai apabila waktu itu dikaitkan dengan barang. Ya, apabila waktu tersebut pengikut dari suatu barang atau pengikut dari jasa. Jadi bukan waktu itu sendiri yang memiliki nilai. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ketika barang tersebut dibayar sekarang harganya 100.000. Ya. Tetapi ketika barang tersebut ditunda pembayarannya bulan depan, ya. Maka memang ada kenilai, memang ada nilai tambahnya, itu dibolehkan. Misalkan kalau bayarnya sekarang harganya 100.000, tapi kalau dicicil 1 tahun maka boleh menambahkan nilai pada barang tersebut dengan tertundanya pembayarannya. Jadi pada hakikatnya yang dibolehkan dalam Islam itu yang betul-betul ada nilainya itu adalah waktu yang terikat dengan barang atau yang terikat dengan jasa. Ya. Dan begitu juga seandainya kita mengambil membayar dulu uangnya sekarang dan barangnya nanti baru akan kita terima. Saya ulangi lagi, kalau tadi barangnya dulu kita pakai, bayarnya nanti, dan itu dibolehkan, harganya bertambah, ya, karena memang waktunya itu mengikut pada suatu barang, bukan waktu itu sendiri yang memiliki nilai, tapi mengikut pada suatu barang. Memang dari dulu, ya dari dahulu, dari generasi sampai sekarang, biasa kalau bayarnya tertunda lebih mahal, ya lebih mahal. Nah sebaliknya. Ketika uang dulu yang diserahkan, barangnya nanti, maka harganya lebih murah. Tetapi waktu yang bernilai itu kapan? Waktu yang memang terikat pada, yang mengikut pada suatu barang atau suatu jasa. Itu yang dibolehkan. Jadi bukan pada waktunya itu sendiri. Jadi waktu itu sendiri tidak memiliki nilai uang. Ya, tidak memiliki nilai uang. Jadi itu bantahan terhadap teori ini. Karena kalau memiliki uang, tentunya orang yang banyak waktunya kosong, tadi kita katakan dia yang paling banyak uangnya. Ternyata tidak ada orang memberikan uang pada dia, tapi waktu yang bagaimana, yang terhubung dengan suatu barang atau jasa. Berikutnya teori yang menghalalkan riba tersebut. Rasio laba atau profit umumnya lebih tinggi dari bunga. Ya, keuntungan bagi seseorang itu biasanya lebih besar dari bunga. Contoh, ya, ketika seseorang modal usahanya 100 juta, palingan bunganya 1 tahun itu 12% dari 100 juta. Itu 1 tahun. Ya. satu tahun palingan 10% atau 12%. Atau bahkan bisa turun lagi, mungkin ya 8% satu tahun dari 100 juta. Tetapi keuntungan bagi orang yang 100 juta itu untuk digunakan usaha, ya, selama satu tahun itu bisa lebih dia keuntungannya dari 10%, paham maksud saya? Keuntungannya bahkan bisa 100%, 200%. Jadi bunga yang dibebankan itu kecil daripada keuntungan yang didapatkan ketika uang tersebut digunakan untuk suatu usaha keuntungannya. Ya. Sehingga teorinya adil dong, bahwa kamu telah memakai uang saya, kamu sudah mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, saya halal dong, saya minta sedikit keuntungan situ. Paham? Kan adil, saya mendapatkan sebagian keuntungan itu. Ya, satu tahun paling 10%, padahal kamu untungnya banyak, sampai ratusan persen. Kan adil. Paham? Nah, ini seolah-olah alasan mereka untuk halal, menghalalkan riba. Dan perlu kita ketahui juga, bahkan saya mendapatkan informasi dari salah satu orang yang sudah lama bekerja di bank konvensional, memiliki niat yang baik, ya, bahwa apa, bahwa tujuan dia bekerja di sana, ya, dan tujuan usahanya adalah untuk membantu orang-orang miskin yang butuh modal. Kalau mereka pinjam dari rentenir, bunganya besar. Paham? Rentenir itu bunganya besar. Tapi dengan adanya bank-bank konvensional, maka bunganya kecil. Maka membantu fakir miskin atau orang butuhkan dana dalam usaha mereka. Ini niatnya bagus. Baik niatnya, ya. Jadi memang bermula niat baik. Tetapi niat baik haruslah sesuai dengan syariat Islam. Karena kebaikan itu yang sesungguhnya hakiki adalah terdapat pada agama kita, agama Islam. Ya. Maka bagaimana sebetulnya hakikat dari teori ini, seolah-olah itu baik dan sebagian orang memang ada niat dalam hatinya untuk melakukan kebaikan, membantu orang-orang dalam usaha modal. Tetapi hakikatnya yang terjadi, dia bukan membantu. Ya. Dan bahkan ya, ini bisa berbahaya. Ya. Tapi kalau memang itu subhatnya, maka perlu kita jawab. Ini bukanlah suatu keadilan. Kenapa? Karena riba itu tidak mungkin saling menguntungkan. Ya. Riba itu tidak saling menguntungkan. Dia pasti akan menzolimi. Jadi tidak benar ini saling menguntungkan. Tadi teorinya bahwa ini saling menguntungkan, ya. Yang mana pemodal diuntungkan untuk yang besar dan kami dapat untung juga sedikit dari keuntungan, ya. Jadi ini bukan saling keuntungan. Karena pemberi pinjaman hanya mau menerima untungnya saja, ya. Sedangkan usaha itu tidak untung terus. Kenyataannya usaha itu tidak untung terus, ada ruginya. Paham? Sedangkan kalau bunga itu hanya untung terus, pandangannya hanya untung terus, selalu bertambah dari pinjaman, dari dana yang diberikan. Ya. Selalu untung. Nah, berarti apa? Kalau memang betul-betul saling menguntungkan, ingin membantu, ya. Ketika untung maka dapat untung, ketika rugi juga harus menanggung rugi supaya betul-betul adil, ya kan? Ini baru namanya adil, saling menguntungkan. Ketika orang sudah susah bekerja, sudah mencurahkan waktunya, kemudian tenaganya, pikirannya, dan ternyata rugi, qadarullah, yang namanya suatu usaha pasti akan rugi, suatu saat akan ada ruginya. Dan ternyata orang yang meminjamkan, orang yang memberikan dana tadi, kalau dia hanya mau untung saja, maka itulah kezolimannya. Itulah namanya riba, ya. Padahal orang tadi sudah dalam kerugian, waktunya, tenaganya, pikirannya, uangnya pun hilang. Tetapi si yang melakukan riba ini tetap tidak mau tahu. Pokoknya uang dia harus kembali dan dengan bunganya. Berarti di sanalah letak kezolimannya. Ya. Makanya kita katakan dahulu di awal-awal, maka yang benar itu, investasi yang benar itu, yang harus kita ketahui bahwa kalau ingin untung harus siap rugi. Artinya untung yang halal itu dari kerugian, dari siap menanggung kerugian. Dan seringnya kaum muslimin sekarang ini memberikan dana kepada orang lain untuk suatu usaha, mayoritas mereka tidak siap rugi. Paham? Itu salah pemikiran, seperti itulah pemikiran riba. Ya. Kalau kita halalnya keuntungan kita dapatkan harus atas kesiapan kita untuk menanggung risiko kerugian. Kalau usahanya rugi, berarti kita sebagai pemodal menanggung risiko kerugian finansial. Itulah investasi yang sesungguhnya. Dan dia pekerja tadi, dia menanggung kerugian pekerjaannya, waktunya, tenaganya. Dia sudah bekerja, maka pekerja tidak mendapatkan apa-apa. Pemodal, dia hanya memberikan dana, maka ruginya adalah uangnya. Tapi ketika ada keuntung, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, inilah yang adil, inilah bentuk investasi dalam agama kita. Jadi keuntungan itu harus dari atas risiko kerugian. Nah, ya, jadi itu pada hakikatnya ini bantahan bagi banyakan kaum muslimin sekarang. Ya, jadi yang harus kita camkan, kalau ingin mendapatkan rezeki yang halal, kita memberikan sebagai investasi berkembang harta kita dikelola oleh orang lain, maka harus kita siap menanggung bahwa kalau terjadi kerugian pada usaha tersebut bukan dasar kelalaian dan kesengajaan, maka kita rugi uang. Orang tadi rugi pekerjaan. Dan terserah kita dengan orang tersebut ingin bagi berapa hasil keuntungannya. Boleh 60-40, itu lebih besar dari bunga tadi. Ya. Lebih besar dari bunga tadi. Bunga tadi hanya palingan 10%. Maka boleh kita minta keuntungan. Ya. Minta keuntungan misalkan 40% dari keuntungan, boleh. Tapi sarannya harus apa? Harus siap rugi lebih besar dari bunga tadi. Ya. Bunga tadi walaupun sedikit, tapi dia untung terus, walaupun bahkan 1%, 0,1%, dia haram. Dia adalah haram di dalam Islam, itu adalah riba. Dan keuntungan walaupun besar 40% dari keuntungan halal. Tapi ketika rugi harus siap menanggung rugi. Berikutnya ini alasan yang sering juga dilakukan, yang ada di tengah masyarakat, bahwa ganti, bahwa bunga tersebut sebagai ganti rugi dari risiko yang dihadapi, ya, ketika terjadinya gagal bayar atau kredit macet, ya. Jadi misalkan ada orang-orang yang meminjamkan uangnya dikelola untuk di usaha, modal usaha. Nah, ternyata ya pinjaman dana tadi gagal pembayarannya. Berarti ada risiko kerugian, ya. Risiko tidak terbayarkan. Nah, sehingga halal dong kami minta keuntungan tadi dari orang-orang yang lain, atau ketika dia masih lancar minta keuntungannya untuk menutupi tersebut. Ya. Nah, inilah alasannya. Maka alasan itu tidak dibenarkan. Ya. Tidak dibenarkan sama sekali mengambil keuntungan dari hutang piutang. Artinya kalau ingin uang kita kembali utuh, itu utang piutang. Ya. Sering saya menekankan masalah ini karena banyak kaum muslim tidak mengerti apa itu investasi dan apa itu utang piutang. Kalau kita sudah berpikir memberikan uang kita kepada orang yang itu dikelola dan kembali utuh uang kita tersebut, berarti itu hutang piutang. bukan investasi. Ya. Maka yang kita memberikan hutang itu Allah memberikan pahala. Ya. Memberikan pahala seolah-olah kita sudah memberikan sebagian harta kita, bersedekah harta kita pada orang tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man aqrada musliman marataini ka qardin wahidat ka kasadaqatini marataini kasadaqati marrah atau fi ma makna." Siapa yang sudah meminjamkan dua kali, maka sama sudah bersedekah satu kali. Ya, artinya apa? Ketika kita meminjamkan, memberikan uang kita dipakai oleh orang lain dan kita meminta kembali utuh uang kita, misalkan 100 juta, berarti kita pahalanya diberikan Allah Ta'ala sudah bersedekah 50 juta. Ya, kita pinjamkan 100 juta selama 1 tahun dan memang ini pinjaman, maka kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala bersedekah 50 juta. Berarti sudah dapatkan 50 juta dan itu pasti akan kita terima di akhirat nanti. Ya. Dan di dunia Allah akan kembangkan harta kita. Nah, maka tidak boleh lagi haram. Ya, kalau masih mendapatkan materi pertambahan dari materi. Ya, tidak boleh lagi Allah haramkan walaupun sedikit, tidak boleh. Maka tidak boleh. Nah, maka Islam memberikan solusi. Kalau kamu memang ada risiko, maka ada solusinya Islam, dalam Islam, yaitu apa? Dengan gadai. Ya, misalkan kamu khawatir nanti kalau seandainya tidak dibayar utangmu, maka ada solusinya, minta barang gadai dari dia supaya utang kamu terjamin, piutang kamu terjamin. Minta barang gadainya, kalau dia tidak bisa membayar, maka barang itu yang dijual dan untuk membayar hutangnya. Jadi ada solusinya, ya, hanya memboleh mengambil nilai utangnya saja. Tidak boleh lagi mengambil kelebihan dari utang yang diberikan. Ya. Kemudian yang terakhir, waktu tunggu. Ya, alasannya karena uangnya tertunda untuk dipakai. Kita pinjam pada orang lain, tertunda bagi dia untuk memakai. Maka tadi kita katakan bantahannya bahwa ketertundaan kita untuk menggunakan uang tersebut mendapatkan pahala dari Allah. Ya. Mendapatkan pahala dari Allah yaitu sama sudah bersedekah separuhnya. Dan ketika dia tidak mampu membayar hutangnya dari waktu jatuh tempo, setiap harinya pun diberikan nilai pahala bersedekah separuhnya sebagaimana diberikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang terakhir, ya, yang mengatakan bahwa, dan ini yang dibantah langsung oleh Ta'ala, "Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitan." Dzalika bi'annam qalu innamal bai'u mithlu riba. Nah, orang-orang kuat kafir dulu, mereka juga memiliki subhat tentang riba ini. Mereka mengatakan, ya, riba itu seperti jual beli. Maksudnya apa? Jual beli, kalau jual beli tidak tunai kredit, itu kan ada pertambahannya. Ya. Ada pertambahannya. Contoh, kalau kita beli dengan kredit yang harga awalnya 15 juta, tapi kalau cicilan selama 2 tahun bisa sampai menjadi 18 juta atau 20 juta. Jadi ada kenaikan harga dengan membeli barang tidak tunai, paham? Selama 2 tahun. Maka itu sama seperti riba, berikan uang kalau 1 tahun atau dicicil 2 tahun, ya pertambahannya sama seperti tadi, bisa jadi 15, jadi totalnya 18 juta. Kan sama-sama pertambahannya. Misalkan pertamanya 2 juta atau 3 juta. Nah, makanya mereka mengatakan berarti riba itu sama aja dengan jual beli, kenapa diharamkan? Maka Allah bantah mengatakan, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Adapun jual beli pertambahannya dari pertukaran barang, barang dengan uang, itu boleh. Halal. Ya. Asalkan sepakat ingin berapa bertambahnya dari jual beli kredit tersebut. Tetapi kalau uang, ya, tidak boleh bertambah. Ya, uang tidak boleh bertambah. Kalau uang berapa dipinjamkan dan minta supaya dijamin kembali, maka ketika itulah tidak boleh bertambah, hanya sesuai dengan yang diberikan. Nah, semoga materi ini memberi pengetahuan bagi kita bahwa ya, Islam itu agama yang adil, tidak boleh menzalimi, dan ketika orang-orang tetap melakukan riba, dia akan banyak mudarat akan didapati. Insyaallah mudaratnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Apa dampak bagi seorang yang tetap melakukan riba dalam kehidupan duniawinya. Ya, dan kita juga menjadi paham perbedaan antara investasi dengan hutang piutang, bukan hanya sekedar nama. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan kalau ingin bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, apakah uang dalam akad mudharabah di perbankan syariah itu riba atau halal? Maka kita sudah mengetahui ya perbedaan antara mudharabah dalam Islam, bahwa adanya dalam akad bahwa pemodal siap menanggung rugi kalau terjadi kerugian. Ya, supaya dia sah, supaya sah akad mudharabah tersebut, dalam kontraknya harus ada pernyataan pemodal siap menanggung risiko kerugian ya yang terjadi pada usaha tersebut dan berkurang nilai uangnya. Kalau tidak ada pernyataan tersebut, maka seluruh ulama mazhab mengatakan batal akad mudharabahnya dan menjadi akad utang piutang. Jelas? Kenapa? Kalau tidak ada pernyataan siap menanggung kerugian, berarti hanya menyebutkan keuntungan, berarti itu tidak sesuai dengan investasi dalam Islam. Yang kita katakan dan para ulama menjelaskan, ulama mazhab mengatakan keuntungan tadi halalnya atas kesiapan menanggung risiko kerugian. Maka ini yang perlu kita lihat dalam kontrak-kontrak yang kita tanda tangani dalam mudharabah. Lihat pernyataan ganti rugi dalam rugi laba ya, laba rugi pernyataan di sana. Kalau tidak ada pernyataan ganti rugi, maka dia tidak halal. Ya. Maka kalau tidak halal, keuntungannya tadi menjadi apa? Keuntungan dari utang piutang menjadi riba. Ya, maka menjadi keuntungan dari riba dan tidak halal kita menggunakannya. Maka bolehkah diberikan kepada orang-orang yang mendapat bencana? Maka yang haram tersebut wajib kita bersihkan dari harta kita, disalurkan kepada sarana umum atau untuk orang-orang yang fakir miskin yang mereka membutuhkan biaya untuk menyambung hidup mereka. Jadi itu penekanannya, bahwa kalau tidak ada pernyataan menanggung kerugian, maka batal akad mudharabahnya. Ya, Allah Ta'ala. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Ya. Kita bisa Ya. Ya. Yang pertama, apakah tidak zolim, tidak dizolimi orang sudah meminjamkan uang, atau orang yang meminjam uang tersebut lamanya 10 tahun dan uangnya tetap dikembalikan utuh, sama nilai, sama nilainya dari dulu, jumlahnya sama dengan yang 10 tahun di awal pinjaman. Ya. Maka kalau ingin utang untuk waktu yang lama, berarti kita sudah siap menanggung risiko bahwa uang kita akan berkurang nilainya. Kalau ingin bertambah itu tidak boleh. Kalau ingin hutang, ya paham Pak ya? Kalau dan tergantung kita orang meminjamkan, kalau tidak mau rugi maka ada cara-caranya dalam Islam, bukan dengan cara pinjam uang. Ya. Maka kita tanyakan kepada dia, kamu sebetulnya ingin butuh untuk apa? Untuk modal usaha atau untuk kebutuhan barang, ya. Maka kebutuhan barang, dan saya hanya bisa meminjam uang kamu ini dicicil 10 tahun. Maka kita sebagai penjual jual kredit kepada orang tersebut. Jangan pinjamkan uang. Iya, belikan barang yang dia butuhkan, misalkan mobil, kita cicil kepada dia untuk 10 tahun. Naikkan harganya boleh. Kalau tidak ingin uang kita berkurang, tapi bukan dengan cara pinjam uang. Kalau kita minjamkan uang berarti kita sudah siap bahwa nilai uang kita akan berkurang. Paham maksud saya Pak? Tidak boleh. Maka ada cara yang halal dengan jual beli. Makanya Allah mengatakan Allah halalkan jual beli, haramkan riba. Uang tidak boleh bertambah. Tapi kalau ingin keuntungan juga dan tidak rugi, maka barang kau berikan pada orang tersebut. Kalau untuk modal usaha, bikin akad mudharabah, untung dan siap dengan rugi. Yang kedua insya Allah kita jawab setelah azan Pak ya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kemudian ya, yang mana tadi sudah kita katakan bahwa orang yang mau meminjamkan uangnya, maka akadnya adalah sosial. Allah yang akan memberikan pahala keuntungan bagi dia, sehingga tidak boleh lagi mengambil keuntungan. Tapi kalau ingin untungnya segera, bukan bentuk pahala, ya dengan cara jual beli tadi, ya, jual barang atau dengan menjadikan sebagai akad mudharabah atau investasi yang sesuai Islam. Yang kedua, bolehkah misalkan saudara saya minjam uang yang mana diikat dengan nilai emas pinjaman uang tadi, ya. Maka mengikat pinjaman dengan nilai emas ini tidak dibolehkan. Terjadi berarti seolah-olah kita sudah melakukan akad transaksi tukar uang dengan emas, ya. Yang mana berarti kita padahal yang ikatnya yang terimanya adalah uang, tapi diikat dengan nilai emas. Berarti seolah-olah kita memberikan pada dia adalah emas dan emasnya tidak ada. Maka sudah terjadi antara tukar menukar uang dengan emas yang tidak tunai dan bahkan emasnya tidak ada. Ini bertentangan di hadis Nabi yang mengatakan bahwa Nabi mengatakan fa idza talafatil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau kalian ini menukar komoditi ribawi, ya, yang ilatnya sama, sebabnya sebab ribawinya sama seperti uang dengan emas ini sama, yaitu sama-sama alat tukar. Sama-sama alat tukar. Yang mana Nabi mengatakan bahwa emas riba. Para ulama menganalogikan uang ini seperti emas alat tukar. Berarti sama, sama-sama alat tukar. Maka Nabi mengatakan harus kalau ingin ditukar harus tunai. Ada emasnya, ada uangnya. Tidak boleh tidak tunai tadi. Ya, emasnya tidak ada tapi diikat dengan rupiah tadi diikat dengan emas, maka terjadi riba. Ya, maka tidak boleh. Supaya boleh bagaimana? Supaya boleh belikan dulu, suruh dia misalkan wakilkan kepada dia, tolong belikan betul emas dulu pada dia. Nah, setelah dia beli, misalkan kan, kemudian misalkan kita malas keluar karena kebetulan dia butuh, belikan dulu, maka terima dulu emasnya. Tidak boleh langsung otomatis dia yang ya udah saya beli ini, langsung ya saya pinjam, saya jual lagi, tidak boleh. Terima dulu. Terima dulu, ya. Kemudian baru katakan ini saya pinjamkan emasnya kepada kamu. Nanti gantinya harus dengan emas itu supaya dibolehkan. Ya. Baik bapak maupun dia bapak suruh tidak apa. Iya. Sehingga emas bayarnya nanti emas. Kalau uang bayarnya juga harus dengan uang. Tidak boleh lebih. Ya, silakan. Hah? Kenapa? Ya. Ya. Ya. Ya. Itu cara yang boleh. Ya. Ya. Ya. Ya. Silakan terakhir, silakan Pak. Kita bentar Pak. Yang pertama, modal teman lebih banyak dari kita. Bapak 30%, dia 7%. Yang mengerjakan proyek siapa? Bersama-sama, oke. Pertanyaannya, keuntungannya? Iya. Oke. Yang kedua, kita minjam uang. Yang mana kita pinjam uang dia? Oh baik. Oh gitu, baik ya. Yang pertama pertanyaannya bahwa itu boleh ya, boleh. Yang mana kalau keuntungan boleh sesuai sepakatan, tapi kerugian harus sesuai dengan nisbah modal, itu boleh. Yang kedua tidak boleh disyaratkan di awal. Kalau disebutkan kalau ada keuntungan saya kasih maka jadi riba. Katakan hanya pinjam saja uang, udah diam saja. Ya. Diam saja. Maka supaya boleh bayar utangnya baru kasih uang. Kalau belum dibayar utang tidak boleh juga. Iya, bayar utangnya semuanya lunasi, mudah baru kasih, ini ada keuntungan sedikit. Iya. Enggak apa-apa, tapi kalau belum dilunasi dan kita kasih berarti itu riba. Karena Nabi mengatakan kalau kalian meminjamkan pinjaman tidak boleh menerima hadiah. Ya, tidak boleh menerima hadiah kecuali memang sebelum sudah melakukan hadiah. Artinya selama utang itu tidak boleh hadiah kalau memang tidak ada sebelumnya saling beri hadiah. Nah, dibolehkan kalau kita bayar lunas baru kasih hadiah, itu dibolehkan karena Nabi melakukannya, bahwa Jabir pernah dipinjam Nabi uang dan ketika dibayar Nabi melebihkannya, dibayar dilebihkan, itu boleh dengan syarat tidak syaratkan ketika akad. Wallahu taala alam. Semoga ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.